Paling ngerti marah. Akan tak berharga.

Thank you. Pando na kutekanto nganti sing misake nyowo kang mas aku percaya kowe ra kempeng kena kudu bebarengan joko ati ojo ngasih ngelarani yo mong kowe tekan mati. Terima kasih.

的。 Saya usah upaya ikhini. Wes lalike kape kenangan sing tau ono tak cupo kuat iso lompo ora popo sayang kape wes tangapura yen kon baleni sari wes ora iso. Thank you. Sampai bebas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang, menang wajah kasih. Menjengkuh